إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله ينترى الأسماء الحسنى nama-nama Allah yang mulia adalah nama Al-Qawi, bahwa Allah adalah yang maha kuat. Nama ini disebutkan di 9 tempat dalam Al-Quranul Karim, di antaranya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, sungguh Allah akan menolong siapa yang menolongnya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya maha memiliki kekuatan. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan lagi maha perkasa. Dan dari keagungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat di dalam nama tersebut kandungan dari sifatnya yang agung dan mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta pengaruh nama tersebut di tengah makhluknya. Karena itu, di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan juga disyariatkan di dalam memposisikan seseorang pada suatu posisi amanah, dua syarat, salah satunya adalah syarat kekuatan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri upah terhadapnya adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Dan ifrit dari kalangan jin ketika menawarkan jasanya kepada Nabi Sulaiman untuk memindah singgasana Balqis, ia menjamin bahwa dirinya memiliki dua sifat. Ucapannya disebut di dalam Al-Quran, inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit berkata, sesungguhnya saya untuk melakukan hal tersebut sangat kuat lagi terpercaya. Dan telah ada di dalam Al-Quranul Karim penyebutan perintah kepada Bani Israel untuk mengambil tuntunan dengan kekuatan di tiga tempat di dalam Al-Quran. Khudu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan. Dan terhadap Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ maka ambillah tuntunan itu dengan kekuatan. Dan kepada Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Karena itu seorang muslim hendaknya selalu memperhatikan makna-makna dari keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan memperhatikan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk memegang tuntunan dengan kekuatan, dan kita diperintah untuk memperkuat keimanan, sebab itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah. Iya. Dan di dalam syariat kita telah diterangkan dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dijelaskan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba memperoleh kekuatan. Dengannya seorang hamba memperoleh kekuatan. Dan dimaklumi bahwa kekuatan itu dua jenis. Ada kekuatan yang berkaitan dengan fisik, dan ada kekuatan yang berkaitan dengan batin. Iya. Dan dua-duanya adalah dituntut untuk dipersiapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Dan di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat, "Ala innal quwwata ar-rami." Ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Kata beliau, sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Yang dimaksud dengan melempar adalah memanah atau melempar tombak. Iya. Disebutkan kekuatan fisik, dan dimaklumi bahwa kekuatan secara batin itu lebih dahulu dan lebih utama untuk dipersiapkan. Karena itulah sumber kekuatan. Itulah yang merupakan sumber kekuatan. Dan di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan bagi seorang hamba yang sangat dia perlukan di dalam kehidupannya, agar supaya dia kuat di dalam menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian, cobaan dan tantangan, agar supaya dia kuat untuk melaksanakan segala ketaatan, dia kuat meninggalkan apa yang dilarang, agar supaya dia kuat menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia memiliki kekuatan di dalam berinteraksi dengan manusia, di dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Maka mana-mana kekuatan ini ada dan diterangkan di dalam uraian ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah Jumat yang ringkas ini, saya akan terangkan beberapa sebab, beberapa perkara yang merupakan sumber kekuatan bagi seorang muslim. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah kekuatan keimanan dan kekuatan tauhid. Ini adalah sumber kekuatan yang dengannya seorang hamba, walaupun dia remeh di tengah manusia, akan dipandang kuat. Dengannya seorang yang derajatnya dipandang rendah di tengah manusia, dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan yang disebutkan di berbagai ayat. Disebutkan di berbagai ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keimanan itu adalah sebab yang dengannya seorang hamba pandai membedakan antara cahaya dan kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keimanan dan tauhid ini adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dikuatkan di dunia dan di akhirat. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur dan kehidupan tatkala seluruh manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Iya. Dan juga dari kekuatan keimanan dan tauhid memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya seorang hamba mendapatkan nilai-nilai ubudiyah yang mengagungkan keimanannya, yang menyebabkan ia hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah, tawakkalnya hanya kepada Allah. Inilah yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu taala anhum kuat di tengah peperangan. Ditemukan di antara mereka ada yang meninggal dan pada tubuhnya lebih daripada 70 luka. Yang mampu menanggung luka yang sedemikian banyak. Karena ini adalah kekuatan keimanan dan tauhid yang ada di dalam jiwa. Mereka tidak gentar dengan jumlah musuh yang sedemikian banyak. Karena itu dahulunya syariat jihad, apabila kaum muslimin, pasukan kaum muslimin perbandingannya 1:10, ketemu 100 pasukan kaum muslimin menghadapi 1000, maka 100 tidak boleh lari menghadapi 1000. Karena 100 dari sisi kekuatan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menghadapi 1000. Kemudian diringankan menjadi 1:2 terhadap kaum muslimin. Dan dimaklumi di perang Ahzab bagaimana keadaan Nabi dan para sahabat dikepung oleh musuh, oleh kaum kufar dari segala penjuru. Tidak ada ketakutan pada mereka sedikit pun. Yang ada adalah ketegaran, kekuatan. Alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu adalah orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya seluruh manusia sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Maka apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka bertambah keimanan dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Karena itu keimanan dan tauhid adalah sumber kekuatan bagi seorang hamba yang dengannya ia akan memperoleh segala mana kekuatan tersebut. Dan ini adalah dasar pokok di dalam kekuatan. Karena itu seorang pernah menggantung jimat di tangannya. Maka orang tersebut ditanya oleh Nabi SAW, untuk apa engkau menggantungnya? Maka dia beralasan, minal wahina, untuk menolak penyakit. Maka kata Nabi SAW, fa innaha la taziduka illa wahna, sesungguhnya jimat-jimat itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan, membuat kamu semakin lemah. Iya. Karena itu kebergantungan seorang hamba, keimanannya dan tauhidnya itu adalah sumber kekuatan yang dengannya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi berdiri mempersaksikan, yaitu pada hari kiamat. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis mana-mana dari keimanan dan tauhid yang menunjukkan kekuatan. Kemudian yang kedua dari sumber kekuatan adalah menuntut ilmu, memiliki ilmu agama. Sebab ini adalah sumber kekuatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jalan menuju kepada surga perlu dua kekuatan, kuwatul ilmiah wa kuwatul amaliyah. Perlu kepada kekuatan ilmiah, kekuatan dari sisi keilmuan, dan perlu kekuatan dari sisi amalan. Kekuatan dari sisi keilmuan, sebab seorang hamba yang ingin berjalan ke negeri akhirat, ia wajib untuk mengetahui di mana jalan yang mengantarkannya ke negeri akhirat. Dan dia wajib mengenal jalan yang lurus tersebut, apa yang dia lakukan di atas jalan. Dan dia juga wajib mewaspadai jalan-jalan yang berada di sekitarnya yang bisa mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Dan ini adalah kekuatan ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang hamba agar supaya ia bisa sampai ke negeri akhirat. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah. Setelah dia mengenal jalan, mengenal petunjuk, melihat cahaya, maka dia wajib untuk memiliki kekuatan amaliyah dari sisi amalan yang menyebabkan dia bergerak, dia beramal untuk sampai ke negeri akhirat tersebut, berjalan untuk sampai ke negeri akhirat tersebut. Maka ilmu agama adalah sumber kekuatan Yang dengan ini seorang hamba memiliki ketajaman kekuatan di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat para ulama, wa yara alladziina utul 'ilm anna alladzi unzila ilayka min rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang berilmu lah yang mampu melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Karena kekuatan ilmu yang mereka miliki, maka mereka mampu untuk melihat yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Iya. Dan kekuatan ilmu yang ada pada mereka memberikan kepada mereka derajat yakin yang menyebabkan mereka tidak goyah di tengah fitnah apapun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dada-dada orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk di dalam perkara kami karena mereka bersabar dan karena mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka dengan ilmu agama ini seorang diantar kepada keyakinan dan itu adalah sumber kekuatan. Dan dari kekuatan ilmu ini terdapat di dalamnya kekuatan hidup dan ruh bagi seorang hamba yang menyebabkan dia hidup. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap berada di kegelapan, tidak ingin keluar darinya? Perhatikan bagaimana Allah mengumpamakan orang yang tidak mengenal ilmu sebagai orang yang mati, sebagai mayat. Ketika dia mengenal ilmu agama, mengenal keimanan, seakan-akan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini disebut sebagai kehidupan. Dan di ayat yang lain disebut sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadihi. Demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh dan perkara kami. Sebelumnya engkau tidak mengenal apa itu kitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka ilmu agama adalah kekuatan di dalam kehidupan. Bahkan ilmu agama dia adalah sultan, kekuatan hakiki di samping dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh seorang hamba. Iya. Karena itu di dalam banyak ayat atau di dalam ayat Al-Quran dan di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperintah untuk merujuk kepada ulil amr. Dan ulil amr adalah pemerintah dan ulama. Pemerintah dan ulama. Sebab umara memiliki kekuatan dari sisi badan, bala tentara, menguasai keduniaan, dan ulama memiliki kekuatan dari sisi mampu menguasai hati-hati manusia. Apa yang mereka ucapkan adalah hal yang didengar dan hati-hati itu tunduk kepadanya. Bahkan ahlul batil sekalipun, orang-orang yang menyimpang sekalipun, kalau mendengar hujah-hujah para ulama, ia tidak mampu membantahnya, dia bersombong dan tidak menerimanya, tetap saja hujah itu menundukkan hati mereka, tidak mampu mereka untuk membantahnya. Dan ini dari kekuatan ilmu kadang tidak ada dan tidak dimiliki di kalangan penguasa. Karena itu para ulama yang saleh, mereka tidak pernah melihat kepada kekuasaan. Bagi mereka kekuatan ilmu adalah kekuasaan yang lebih hebat daripada kekuasaan para pemerintah, kekuasaan para raja. Iya. Karena di dalam kekuatan ilmu tersebut terdapat kekuatan yang mampu menguasai manusia, menyebabkan ketenangan. Apabila seorang hamba memiliki kekuatan ini, maka akan tenang di tengah keluarganya, tenang di tengah masyarakatnya, akan tenang di tengah umatnya. Karena itu kaum Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan dimaklumi kaum Khawarij terus mengadakan perlawanan dan perlawanan. Tidak ada yang surut. Karena mereka memang para pemberontak yang mencari mati. Mereka anggap bahwa melakukan kudeta terhadap pemerintah itu adalah suatu amalan yang baik memasukkan mereka ke surga. Tidak ada yang rujuk. Tapi perhatikan kekuatan ilmu. Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij. Dan Ibnu Abbas menentang kaum Khawarij sendirian. Tidak ada yang mengawali beliau. Setelah berdebat dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat dan 1 hadis kepada kaum Khawarij. Rujuk dari mereka 4.000 orang. Di sebagian riwayat 2.000 orang. Perhatikan bagaimana kekuatan ilmu di dalam menguasai hati-hati manusia, mengajak mereka kepada kebaikan dan memperbaiki kondisi mereka. Karena itu siapa yang ingin diberikan kekuatan, hendaknya dia muliakan dirinya dengan menuntut ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham di dalam agamanya. Kemudian dari sebab kekuatan adalah 4 kekuatan disebutkan di dalam satu surah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Ini telah kita terangkan. Dan orang-orang yang beramal saleh, karena dengan amalan ini adalah kekuatan amaliyah yang mengantarnya kepada surga. Wa tawaasaw bil haqq, saling berwasiat di dalam kebenaran. Karena dakwah di jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, ini adalah ciri kebaikan dan ini adalah sumber kekuatan bagi umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari sebab kekuatan yang disebut di dalam ayat adalah kesabaran. Seorang bersabar. Wa tawasaw bis-sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran. Karena di dalam kesabaran ini terdapat kekuatan yang sangat dahsyat, hal yang tidak diduga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang hamba ini diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kemudian yang berikutnya dari sebab kekuatan adalah bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan menghindari perselisihan, menghindari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Karena bercerai-berai, perpecahan, ini akan mendatangkan kelemahan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala tanazzaru fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Dan jangan kalian berselisih sehingga kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Akan hilang kekuatan kalian. Karena itu dari sebab kelemahan umat pada masa ini, banyaknya perselisihan yang terjadi dengan mereka. Padahal mereka semua salat menghadap ke kiblat yang sama. Rabb yang mereka sembah adalah Rabb yang sama. Tetapi yang terjadi adalah perselisihan. Adanya kelompok-kelompok, golongan-golongan, jamaah-jamaah, partai-partai, dan selainnya dari hal-hal yang mengkotak-kotak umat. Dan seluruh hal ini adalah perkara yang melemahkan. Karena itu siapa yang menghendaki kekuatan untuk dirinya dan untuk umatnya, maka hendaknya semuanya kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta menghindari segala sebab yang bisa mengantar kepada perpecahan dan perselisihan. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan, di antara hal yang merupakan sumber kekuatan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada-Nya akan menyebabkan seorang hamba dikuatkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai satu pasukan musuh, maka tegarlah kalian, kokohlah kalian, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Diperintah untuk banyak berzikir sebab ini adalah sumber kekuatan, adalah sumber kekuatan. Dan Rasulullah SAW bahkan di dalam Al-Quran diingatkan, siapa berpaling dari zikir ini maka dia pasti akan dilemahkan dan ditaklukkan oleh syaitan. Wa may yashukan dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan, dan syaitan ini akan menjadi qarin yang selalu mengawalinya, selalu menemaninya. Iya. Dan di antara keutamaan zikir Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada Nabi ingin meminta bantuan kepada Nabi agar supaya diberi seorang pembantu yang membantunya di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah, "Inginkah engkau saya ajari hal yang lebih baik dari apa yang kamu minta?" Maka Nabi ajarkan kepada Fatimah untuk membaca sebelum tidur Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Iya. Semenjak itu Fatimah tidak pernah mengeluh lagi dan tidak pernah meminta untuk diberi pembantu di tengah pekerjaan rumah tangga yang dia lakukan. Bahkan hadis ini juga didengarkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau tidak pernah meninggalkan zikir hingga di perang Siffin, hingga di perang Siffin. Dan lihat keberkahan-keberkahan yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, kekuatan-kekuatan yang sangat indah di balik satu zikir. Kering banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dari sumber kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kekuatan di dalam menjalani kehidupan dunia dan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Aku lu batasmalun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله، di antara sumber kekuatan adalah banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepada-Nya. Pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah kepada kalian dan akan menambah untuk kalian kekuatan di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Iya. Allah menjamin bahwa siapa yang banyak beristighfar kepada-Nya dan bertobat kepada-Nya, maka Allah akan memberikan untuknya kekuatan. Memberikan untuknya kekuatan selain dari kekuatan yang telah dia miliki. Kemudian di antara sebab agung yang dengannya seorang hamba memperoleh kekuatan, dan ini adalah sumber kekuatan yang sangat besar, yaitu dia menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga keikhlasannya. Di mana dia beramal? Dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal untuk manusia. Bukan pula dia beramal karena ada masalah dengan orang lain. Bukan pula dia beramal karena dia dihadapkan kepada suatu kondisi dan keadaan tertentu, tapi dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang ikhlas ini memiliki kekuatan sehingga syaitan tidak mampu menyentuhnya. Karena ini syaitan memperkecualikan. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Syaitan telah bersumpah demi keagunganmu wahai Rabbku, saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas kepada. Syaitan memperkecualikan hamba yang ikhlas, karena syaitan tahu bahwa hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sangat besar yang syaitan tidak akan mampu untuk menyesatkannya. Iya. Dan ini contoh kita lihat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dihadapkan kepada suatu fitnah. Fitnah perempuan. Telah ditutup pintu-pintu itu. Telah dipersilahkan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan beliau berada di sebuah negeri, tidak ada sanak keluarganya di negeri tersebut. Orang asing. Iya. Tidak ada yang mengenal Nabi Yusuf. Bersama dengan itu, Nabi Yusuf tidak mendekati perbuatan zina yang keji tersebut. Beliau tidak melakukan kenistaan tersebut. Allah hindarkan dia dari kenistaan itu hanya satu sebab disebut di dalam Al-Quran, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba kami yang ikhlas. Hamba kami yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya, kekuatan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Karena itu, jagalah keikhlasan ini dan perhatikan keikhlasan ini dalam diri sehingga seorang hamba diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkati segala makna di dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad